dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar. Pengarang cerita Tisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucus sebagai Kecengkar Pawon, Totot sebagai Cakti Dewangga, Naryo sebagai Kipulut, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil memancing Kicengkar Pawon untuk meninggalkan istana agar Paramita dengan leluasa dapat menolong Raden Purbaya. Karena itulah, sekembalinya dari mengejar bayangan Cempaka, ia memanggil para pengawal dan berteriak-teriak marah. Saja yang kalian kerjakan? Hah? Berjaga apa? Kawananku hilang dibawa lari oleh seseorang, kalian juga tidak mengetahuinya. Tolong! Bangkai kalian semua! Sial! Aku kini yang harus mempertanggungjawabkannya. Semua ini adalah karena ketololan dan kegoblokan kalian. Ada apa, Kicengkar Pawon? Sudahlah. Masuk dan tidur sajalah engkau. Tidak ada artinya engkau bangun dan keluar dari bilikmu itu. Engkau selalu saja marah-marah, mengamuk tidak tentu arah. Setan belang! Kau katakan aku marah tidak tentu arah? Orang tawanan penting telah hilang. Baiklah, aku akan membantu mengusutnya. Siapa prajurit yang mengawalnya? Kipulut, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini? Panggil prajurit penjaganya. Ampun tuanku, hamba benar-benar tidak mengerti tawanan mana yang dimaksud. Tapi menurut Kicengkar, tawanan yang berada dalam daerah terlarang di sekitar bilik tuanku, di sekitar tempat ini tuan. Ya, jika begitu, tidak ada seorang pun dari prajuritku yang dapat disalahkan, Kicengkar. Apakah benar demikian? Tetapi bagaimana bisa pencuri itu masuk hingga kemari? Bukankah mereka adalah penjaga gerbang istana, juga penjaga halaman, penjaga serambi, penjaga balairung agung, peronda dari setiap bagian istana? Benar. Kau benar. Benar sekali, Kicengkar. Tapi kesalahan tidak dapat sepenuhnya dijatuhkan pada prajurit-prajurit penjaga. Kau juga harus bertanggung jawab. Diam! Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengatur. Menilai perbuatan prajuritmu sekalipun, apalagi menilai diriku. Kau adalah tawananku. Pada saat ketegangan menjadi semakin memuncak, tiba-tiba terdengar suara halus namun teramat menyeramkan. Kembalilah ke tugas kalian masing-masing. Aku tidak ingin terjadi keributan. Kembalilah cepat. Kakang Amista, kau juga, kembalilah ke kamarmu, Dewangga. Masuklah. Tidak ada yang perlu kau kerjakan malam-malam seperti ini. Ampunkanlah aku, Kakang Lemista. Aku telah melakukan satu kesalahan. Kakang berhasil menangkap keduanya kembali. Bawa keduanya ke dalam tahanan semula. Keduanya, Kakang. Juga Nona Paramita. Ya, juga anak itu. Bawa cepat dan kemudian kembali kepadaku. Baik, Kakang. Kau tahu, aku paling tidak suka melihat rekanku melakukan satu kesalahan. Apalagi kesalahan yang kau buat kali ini sangatlah besar. Ampun, ampunkan aku, Kakang Amista. Aku telah diperangkap oleh sesosok bayangan hingga mengabaikan penjagaan di dalam istana ini. Ampunkan aku, Kakang. Baiklah, karena aku berhasil kembali menangkap kedua pelarian itu, aku mengampuni kesalahanmu. Lalu apakah yang akan Kakang Amista lakukan dengan mereka, terutama dengan Nona Paramita? Besok pagi-pagi sekali, seluruh orang-orang kita di hutan bambu Situ Raja akan datang ke istana ini. Mereka datang lengkap dengan seragam prajurit Kecana Wungu. Akan tetapi kau tetap akan dapat membedakan antara prajurit dari hutan bambu dan prajurit Kencana Wungu, yaitu dengan melihat sabuk merah yang dikenakan prajurit kita dari hutan bambu Situ Raja. Iya. Lalu anak muda itu bagaimana? Apakah tidak sebaiknya Kakang bunuh saja? Sebaiknya ingin sekali aku menyelesaikannya. Tapi, sudahlah. Aku mempunyai rencana lain sebelum membunuhnya. Apa itu, Kakang Amista? Adi Sampar Angin sudah tahu tentang kehebatan anak itu. Tetapi engkau agaknya belum mengerti Adi Cengkar Power. Iya, benar. Apa kehebatannya, Kakang Amista? Anak itu akan menjadi semakin hebat bila mana berada bersama-sama dengan seorang wanita muda lain yang bernama Cempaka. Semakin hebat. Seperti apa itu, Kakang? Di dalam tubuh kedua anak itu tersimpan satu kekuatan aneh. Satu kekuatan halus yang teramat luar biasa. Kakang bersungguh-sungguh? Ya, kekuatan dari Sang Hyang Betara Wisnu dan Nyai Pohaci. Kakang pasti sedang mendustaiku. Tidak. Aku tidak mendustaimu, Adi Cengkar Pawon. Dengarlah ceritaku selanjutnya. Iya, Kakang. Lanjutkanlah. Kekuatannya itu agaknya muncul bila mana mereka itu bersatu. Ya, aku semakin yakin itu karena mereka pada dasarnya adalah sepasang kekasih. Maksud Kakang, beliau berdua, Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Nah, aku mempunyai satu rencana. Aku akan mengusir kekuatan halus yang berada di dalam tubuh anak itu dengan cara khusus. Maksud Kakang? Aku justru akan memisahkan sepasang kekasih itu dengan cara aku akan menikahkan Purbaya dengan muridku Paramita. Nah, sekarang kau bawalah Paramita kemari menghadapku. Baik, Kakang. Kakang Amista agaknya telah menjadi gila. Kekuatan halus apa? Ada-ada saja Kakang Amista itu. Ini, Kakang. Anak ini masih dalam keadaan pingsan. Ya. Kau boleh keluar dan beristirahatlah. Sebentar lagi fajar akan datang. Biarlah aku berdua saja dengan muridku ini. Baik, Kakang. Aku permisi. Telah membawaku kembali kemari. Kakek yang menyambar dan membuatku tidak sadarkan diri. Benar, Mita. Kenapa kau menangis, Mita? Ada apa? Kakek jahat. Kakek telah membuat Kakang Mas Purbaya menderita. membuat Kakang Mas lalu sendiri dalam kegelapan kamar itu. Oh. Kakek jahat. Siapa yang jahat? Hah? Kau salah menduga, Mita. Kau salah menduga. Hah, dengarlah, Mita. Purbaya itu adalah seorang tahanan. Seorang tawanan sudah selayaknya dimasukkan dalam rumah atau kamar tahanan. Tapi dia aku tempatkan dalam kamar istana ini. Dan aku beri makanan yang layak bagi seorang raja adanya. Tapi, kasihan sekali Kakang Mas Purbaya yang terkurung terus-menerus. Kapan kakek akan melepaskannya? Bukankah dia adalah pembunuh ayahandamu? Tidak, aku tidak percaya, kek. Jika dia adalah pembunuh ayahandaku, mengapa ibunda tidak pernah bercerita? Jika dia bukan pembunuh ayahandamu, mengapa ibundamu berupaya hendak membunuhnya, hendak menjatuhkan kekuasaannya? Mita, Mita, mungkin ibundamu masih menganggap engkau adalah seorang anak ingusan, sehingga perkara besar seperti ini belum pantas diceritakannya. Tidak, padamu. Tidak, aku sudah besar. Tidak boleh ada orang yang mengatakan aku masih kecil. Aku sudah besar, sudah besar. Iya, iya, kau sudah besar. Kau memang sudah besar, Mita. Sudahlah, sekarang aku mempunyai satu rencana untukmu. Aku tahu kau mencintai Purbaya, kakakmu itu. Bukankah demikian? Mita, aku mempunyai permusuhan dengan Purbaya. Tetapi demi kebahagiaanmu, aku rela untuk menghapuskan semua itu asalkan anak itu mau menikah denganmu. Oh, benarkah? Benarkah itu, kek? Kakek akan menikahkan aku dengannya dan kakek akan membebaskan Kakang Mas Purbaya? Tentu saja, Mita. Tentu saja. Aku akan membebaskannya. Masakan aku masih harus menyekap dia di dalam kamar jika sudah menjadi suamimu? Kakek sudah berjanji dan kakek harus menepatinya. Aku memang sudah dijodohkan sejak kecil dengannya. Kakek sudah berjanji akan membebaskannya. Ayolah, katakan saja padanya, kek. Katakan, kek. Kau sajalah yang mengatakannya. Tidak, aku tidak mau. Aku malu mengatakannya, kek. Baik, baiklah kalau begitu. Biar nanti Adi Cengkar Pawon yang akan menyampaikannya. Mengapa harus kadal kurap itu, kek? Memang harus ada seorang penghubung, Bita. Tidak pantas jika aku ataupun dirimu yang membicarakannya. Biarlah dia saja yang akan membicarakannya. Ya, terserah. Kamar ini gelap sekali. Padahal pagi sudah datang. Biarlah, aku akan membuka jendela itu. Lihat, alangkah segarnya dan cerahnya pagi ini. Dengarlah, dengarlah itu suara burung pagi. Alangkah segarnya. Ada maksud apa kau datang kemari? Katakan saja. Nasib tuanku baik sekali. Dari seorang tawanan, kini dibebaskan dengan begitu saja. Malah akan menerima satu karunia. Karunia yang nikmatnya tiada terkira. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak tertarik dengan berita yang kubawa ini? Bagaimana aku kan tertarik? Taupun belum aku isi beritanya. Agaknya kau seorang yang sombong. Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin sekali memecahkan mulutmu itu. Ketahuilah, kau akan dibebaskan segera. Bersiap-siaplah untuk menikmati karunia dari Kakang Amista. Sial. Dengar, kau akan dinikahkan dengan muridnya Nona Paramita. Setan, iblis, busuk. Agaknya resi iblis itu telah meracuni adik Paramita semakin jauh. Kau masih juga memaki Kakang Amista, bukannya kau berterima kasih? Katakan pada kakangmu resi asing itu bahwa aku Kakang Mas Purbaya, ini aku bawakan makanan untukmu. Paramita, berhati-hatilah dengan resi itu. Dia pasti akan merencanakan satu jebakan untuk kita, untukku. Kakang Mas salah duga. Kakek akan segera membebaskan Kakang Mas dan apa Ki Cengkar Pawon belum mengatakannya? Tumpahkanlah semua isi hatimu itu langsung padanya. Ki Cengkar Pawon tertawa terbahak-bahak menggoda kedua remaja itu. Beberapa saat Paramita masih dapat berdiam diri. Tetapi akhirnya karena Ki Cengkar Pawon terus saja tertawa, ia menjadi salah tingkah dan kemudian berlari meninggalkan kamar tahanan itu dengan muka bersemu merah karena malu. Mengapa kau diam saja, Tuan Purbaya? Apakah kau akan menolak anak itu, gadis manis itu? Anggukkan kepalamu dan aku akan segera mempersiapkan segala keperluannya hari ini juga. Raden Purbaya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bayangan Cempaka, gadis yang teramat dicintainya, hadir di pelupuk matanya. Akan tetapi untuk menggelengkan kepala, rasanya ia pun tidak mempunyai kekuatan lagi. Ia sadar Paramita akan menjadi hancur hatinya dan akan semakin terperosok jauh tidak terkendali bersama Resi Amista. Kenapa kau diam saja? Apakah memang kau tidak suka dengan gadis itu? Kau mempunyai gadis lain, Cempaka? Ini pasti adalah sebuah siasat busuk. Aku tidak tahu. Setan kau, Mista! Mengapa kau berteriak-teriak seperti itu? Jika memang kau tidak mau menerima limpahan nikmat ini, baiklah, aku akan menyampaikannya. Tunggu Ki Cengkar Pawon. Ada apa? Kau mau menerimanya? Raden Purbaya tidak ingin Paramita menjadi semakin hancur hatinya. Akan tetapi, ia juga tidak bisa menyampingkan Cempaka. Sesaat ia tertunduk. Sementara itu Cengkar Pawon kembali mendekatinya sambil tertawa-tawa. Nah, para pendengar sekalian, apakah Raden Purbaya akan menerima lamaran yang disampaikan Ki Cengkar Pawon? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.